sia-siakan aku pergi jauh, titipkan peri tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Sakit ini begitu parah. Pergi jauh, titipkan peri, tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu. Jadi aku sebentar saja.